bobogohan 15 bulan jeng si Renok kurang ngebayaran ranang ora hade rumah anak bungsu banar kula salah naon atuh salah salah naon dosa naon dosa naon kurang naon ari akang kurang naon diputuskeun di tengah jalan si kasebelah hawar hawar menang beja dijodohkeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu urang cicadas randang ora hade rupa serang ku pangkat jeung bana kakuringa dada ketega nyian surat putus cinta hanas kuring goda gade kebrok-broan barang bere pangaboga hampir beak tersangkarek di tali pak ya tena naon bering-bering oge dan kudu pasrah meureun lain jodona nganomat we eta ka Kang Wahyu nitip ulah dugi ka dieunya nyaan abdi teh ka manehna teh Kang Wahyu sapoe boga rumah tangga sing tartib satiasa-tiasa we sapertos nartib dan lalu lintas nitip Kang Wahyu bobogohan 15 bulan jeng si Reno urang banjaran randang ora hade rupa anak bungsu banar gula salah naon atuh salah salah salah naon dosa naon dosa naon kurang naon ari kuring kurang naon diputuskeun di tengah jalan hawar-hawar menang beja dijodohkeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu kurang cicada putus cinta jelas hanas kuring goda gade kebrok-broan barang bere marukan pangaboga hampir beaknya tersangkarek di tali pak tos takdir takdir